Ya, aku membawa topi dan banyak banget orang bertanya, kenapa topi gitu. Pertama, aku pengen jadiin ini sebagai ciri khas. Dan memang aku suka, berhubungan sama aku gak suka panas kan awalnya gitu. Aduh panas gitu, gampang banget. Muka kebakar, gak enak. Akhirnya pakai topi, dulu sering pakai topi traktor-traktor gitu. Lalu akhirnya mulai kemana-mana karena itu udah menjadi ciri khas. Dan untuk menjadikan sesuatu itu ciri khas sama kita atau identik sama kita, kita harus konsisten. Makanya terus-terusan pakai topi. Walaupun akhirnya itu ternyata berpengaruh tidak baik. Di kepalanya jadi rambutnya di bagian depan tuh jadi dalam gitu. Dan kebetulan memang keturunan sih dari bapak kan. Jadi ya makin terus dipakai topinya yang dilepas-lepas. Satu jadi ciri khas, satu juga penambah. Oh enggak, bukan. Bukan penambah ganteng. Susah juga nambahin ganteng, tapi sedikit lebih cakep. Gundul. Gundul itu lebih keren dari botak. Kenapa? Karena dul. Dul itu adiknya Al. Al ganteng banget, ya kan? Jadi aku lebih suka dipanggil gundul, dibilang gundul dibanding botak. Nggak nyambung ya? Sebenarnya enggak, itu cuma aku memang suka menjawab pertanyaan-pertanyaan di Twitter dengan, Mas, botak ya? Enggak botak, gundul. Enggak, gundul lebih lucu aja, kayak kesannya tuh kalau botak tuh kayaknya keras gitu. Tapi kalau gundul itu kesannya unyu, imut. Terima kasih buat Chan Idris, pertanyaannya. Pernah nggak aku manggung tanpa penutup kepala gitu ya? Pernah nggak? Loh, kok pernah nggak? Nggak pernah maksudnya, terbalik. Nggak pernah. Karena apa? Itu udah jadi ciri khas. Jadi aku malah pernah jalan-jalan, itu nggak pakai topi. Itu malah ditanyain gitu. Kok nggak dipakai topinya? Ini bukan Mas Anji deh kayaknya gitu-gitu. Tapi kalau untuk jadiin gimmick, tiba-tiba di tengah lagi manggung, terusnya topinya dicopot atau nggak pakai apa-apa, ya pernah. Ya kayak sekarang misalnya kan set dibuka gitu kan, ada ininya. Itu juga nggak apa-apa. Yang menguatkan aku Iya, alhamdulillah sih bisa ada sebuah program musik bernama Music Everywhere. Kenapa? Karena di tengah kondisi apa ya, industri yang seperti ini, perlu banget program musik yang memihak musisi gitu. Sekarang untuk promosi, dalam tanda kutip, promosi lagu di TV itu udah susah banget gitu. Udah jarang banget program yang memihak musisi, dan di tengah kegalauan itu Music Everywhere muncul dengan konsep yang oke banget. Live kita di sini manggungnya, jadi bisa kelihatan sebenarnya musisi ini memang teknisnya gimana sih gitu. Bisa orang yang tadi nggak suka jadi suka atau sebaliknya. Dan aku sih terima kasih banget dipilihin tempat di sini. Seperti layaknya apa Music Everywhere yang lain kan konsepnya di mana-mana dan bagus-bagus. Aku dapat tempat sebuah rumah yang keren banget settingnya, yang nanti pokoknya aku pulang dari sini punya keinginan beli rumah kayak beginilah ya kalau punya duit. Terusnya pokoknya Music Everywhere ini adalah sebuah program musik yang bagus dan menjadi apa ya, seperti sebuah mata air di tengah dahaga musisi.